telah ku sadari dirimu telah jauh dari sisi. Ku tahu tak mungkin kembali ku raih, semua hanya mimpi. Semua hanya diri kini.